والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan الخامس دليل yang kelima yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti adalah wa mafhumu qaulillahi tabaraka wa taala 'anil kuffari, dan yang difahami dari firman Allah tabaraka wa taala tentang orang-orang kafir, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir pada hari itu akan dihalangi dari melihat Rabb mereka. Fallahu yu'aqibu a'da'ahul kuffara yawmal qiyamati bi an yahjubahum an ru'yatihi, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum musuh-musuhnya yaitu orang-orang kafir pada hari kiamat dengan menghalangi mereka dari melihatnya. Wa hadza ghayatul hirmani, dan ini merupakan puncak terhalangnya seorang hamba dari kebaikan. Wa didduhu ma yun'imullahu 'ala 'ibadihil mu'minina wa yukrimuhum bihi min ru'yatihi tabaraka wa ta'ala allati hiya ahabbu ilayhim mimma a'tahumullahu tabaraka wa ta'ala minan na'imil 'azimi minal jannati. Dan lawannya adalah apa yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya yang beriman dan yang Allah muliakan mereka dengannya, berupa melihat Allah tabaraka wa ta'ala, yang kenikmatan tersebut lebih mereka cintai daripada segala sesuatu yang Allah berikan kepada mereka tabaraka wa ta'ala berupa kenikmatan yang agung dari al-jannah. Fa na'imul jannati kulluha bima fiha min hurin wa qusurin wa anharin wa fawakiha wa ni'amin 'azimatin la ya'lamuha illa Allahu 'azza wa jalla. Tatada'alu amama farahihim wa sururihim biru'yatillahi tabaraka wa ta'ala. Maka kenikmatan-kenikmatan di dalam jannah seluruhnya, termasuk di dalamnya bidadari, istana, sungai, buah-buahan, dan kenikmatan-kenikmatan yang agung yang tidaklah mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla, menjadi kecil di hadapan kegembiraan mereka dan kebahagiaan mereka. Orang-orang yang beriman di dalam jannah dengan sebab melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Wahada aslun min usuli ahli sunnati. Dan ini merupakan sebuah pokok akidah dari pokok-pokok akidah ahlus sunnah. Kafaru bihi man angkara ru'yata. Mereka ahlus sunnah mengkafirkan dengannya orang yang mengingkari bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Ta'ala di akhirat. Kama kaffaru man 'attala sifati min al-jahmiyati wa amsalihim. Sebagaimana mereka ahlus sunnah mengkafirkan orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala dari kalangan orang-orang Jahmiyah maupun yang semisal dengan mereka. Wa kaffaru man qala bi khalqil qur'ani. Dan sebagaimana mereka ahlus sunnah mengkafirkan orang yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Wa in kana ba'du salafi yashtaritu qiyam al-hujjati alaihim wa yata'awwalu lahum. Meskipun sebagian salaf mempersyaratkan tegaknya hujjah bagi mereka dan mendatangkan penafsiran-penafsiran untuk mereka, lakin mu'azzamu salafi kaffaru bihadihil asyai inkari ru'yatillahi tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi mayoritas salaf mengkafirkan dengan perkara-perkara ini, di antaranya pengingkaran terhadap bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah tabaraka wa ta'ala di akhirat nanti. Lianna hadha takdzibun lil Qur'ani wa ma dzukira min as-sunnatil mutawatirati. Karena sesungguhnya hal ini merupakan pendustaan terhadap Al-Quran dan pendustaan terhadap apa yang disebutkan dari sunnah yang mutawatir. Hada tafsilu alladhi dhakarahu al-muallifu min anna awwala man yara allaha fil akhirati humul akifa'u ya'ni faqidil basaril umyana ila akhirihi hadha la a'rifuhu la a'rifu lahu dalilan wa ma adhunnuhu yasbutu. Perincian ini yang didatangkan oleh muallif al-imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, yaitu bahwasanya yang pertama kali akan melihat Allah di akhirat adalah al-akifa, yaitu orang-orang yang buta dan seterusnya. Hal ini aku tidak mengetahuinya. Aku tidak mengetahui dalil yang menunjukkannya, dan tidaklah aku menduga bahwa hal itu datang di dalam dalil. Wa innamat tafawutu bil imani wat taqwa, hanya saja bertingkat-tingkatnya manusia dengan sebab keimanan dan ketakwaan. Wa atqannasi wa a'lahum imanan al-anbiya'u, dan manusia yang paling bertakwa dan paling tinggi keimanannya adalah para nabi. Summa sahabatu Muhammadin alaihi salatu wassalamu, kemudian para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa qablahumul arba'atul khulafa'u, dan sebelum mereka empat khulafa'ur rasyidun. Wa ala ra'sihim Abu Bakrin, dan yang terdepan di antara mereka adalah Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Thumma al-asharatul mubashsharina bil jannati, thumma baqis sahabati, kemudian 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira berupa jannah, kemudian para sahabat yang lainnya. Wa hum maratibu, dan mereka para sahabat bertingkat-tingkat. Minhum ahlu badrin wa minhum ahlul hudaybiyyati wa minhum haula'i yasbiquna al-akiffa'a wa ghairahum. Di antara mereka para sahabah adalah para sahabah yang mengikuti perang Badr. Di antara mereka para sahabah ada yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah. dan seterusnya. Mereka ini mendahului orang-orang yang buta, dan selain mereka dalam melihat Allah Ta'ala di akhirat. Wal ahadithul mutawatiratu, dan hadis-hadis mutawatir menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah Ta'ala di akhirat. Hadha hadithu Jaririn, hadithu Abi Hurairata, hadithu Abi Bakrin Siddiqi. Ini hadith Jarir, hadith Abi Hurairah, hadith Abu Bakar As-Siddiq. Wa ahadithu kathiratun jiddan balagat haddat tawaturi, dan hadith-hadith yang banyak yang mencapai tingkatan mutawatir. Lam yuzkar fiha hadha tartibu, tidaklah disebutkan di dalamnya urutan ini, yaitu yang pertama kali akan melihat Allah Ta'ala di akhirat adalah orang-orang yang buta dan seterusnya. Raji'uha fi hadil arwahi Ibn al-Qayyim. Silahkan kalian merujuk kepada hadis-hadis tersebut di dalam kitab Hadil Arwah karya Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة. Dan ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya tidaklah ada kezindikan, kekafiran, keraguan, kebid'ahan, kesesatan, maupun kebingungan di dalam agama ini kecuali berasal dari ilmul kalam dan ahlul kalam, serta perdebatan tentang perkara agama. Al-jadal, mira', khusumah, semakna perdebatan tentang perkara agama. Adapun ilmul kalam adalah ilmu yang berupaya menggabungkan antara ilmu filsafat Yunani dengan ilmu syariat. Wal ajabu, وكيف يدترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال والله يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. Dan yang mengherankan, bagaimana bisa seseorang lancang untuk berdebat tentang perkara agama, padahal Allah Ta'ala telah berfirman, yang artinya tidaklah berdebat tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Di dalam matan ini yang ada di hadapan kita tertulis wal ajabu wa kaifa. Adapun di dalam matan syarhus sunnah yang ditahqiq oleh Al-Syeikh Al-Doktor Khalid Ar-Rodadi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, tidak ada huruf wawu sebelum kata kaifa. Dan inilah yang benar wallahu a'lam, sehingga kalimatnya menjadi wal ajabu kaifa yajtari'ur rajulu dan seterusnya tanpa huruf wawu sebelum kata kaifa. Fa'alaika bittaslimi warrida bil athari wal kaffi was sukuti. Maka wajib bagimu untuk tunduk dan ridho dengan asar, yaitu hadis-hadis, menahan diri dan diam. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan يحذر المؤلف رحمه الله من علم الكلام المذموم الذي أجمع السلف على تحريمه وضرره على العقول وخطره على العقائد. المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى memperingatkan dari ilmu kalam yang tercela, yang salaf bersepakat atas pengharamannya, madaratnya terhadap akal-akal, dan bahayanya terhadap akidah. Hatta inna syafi'iyya rahimahullahu qala la an alqallaha bi kulli dhanbin ma'ada syirka أحب إلي من أن ألقاه بعلم الكلام. Sampai-sampai sungguh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, sungguh aku berjumpa dengan Allah Ta'ala dengan seluruh dosa selain syirik lebih aku senangi daripada aku berjumpa dengan Allah Ta'ala dengan membawa ilmu kalam. Wa qala dan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala juga mengatakan, hukmi fi ahli al-kalami an yudrabu bil jaridi wan ni'ali wa yutafa bihim fil asyairi wal qabaili wa yuqala hadza jazaa'u man a'rada 'an kitabillahi wa sunnati rasulihi wa aqbala 'ala 'ilmil kalami. Dan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pun mengatakan, hukum yang aku tetapkan bagi ahlul kalam adalah mereka dipukul dengan pelepah-pelepah kurma dan sandal-sandal, dan mereka diarak di tengah-tengah kabilah-kabilah, asyair, qabail semakna. Dan dikatakan inilah balasan bagi orang yang berpaling dari kitabullah dan sunnah rasulnya, dan justru menghadapkan diri kepada ilmu kalam. Au kama qala rahimahullahu ta'ala, atau sebagaimana yang dikatakan oleh al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.